Mandul. Spesial buat Madura semua dan juga buat teman-teman Satria Muda, ucap selamat malam aja. Juga buat kita berdua, semoga sekian malam. Thank you. mudah-mudahan sudah. Pak Sudiro sekeluarga terhibur selalu ya.